Konsultasi Syariah. Apakah neraka itu gelap? Pertanyaan. Benarkah neraka itu gelap? Ada yang bilang neraka gelap, padahal banyak apinya. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kondisi neraka penuh suasana gelap dan serba hitam. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengumpulkan keterangan tentang suasana gelap dan hitamnya neraka dalam buku beliau berjudul At-Takhawuf Minan Nar. Di bab ke-9, beliau memberi judul bab tentang gelapnya neraka dan warnanya yang sangat hitam. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala terkait penghuni neraka. Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima ulaika ashabun nar, yang artinya orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita, mereka itulah penghuni neraka. Quran surat Yunus ayat 27. Ibnu Rajab mengatakan, ayat ini dalil bahwa penduduk neraka mereka gelap. Kedua, firman Allah terkait kondisi orang kafir. Au kadzulumatin fi baharil lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahabun dzulumatun ba'daha fawqa ba'd. Yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Quran Surat An-Nur, ayat 40. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat di atas, orang kafir akan tenggelam dalam 5 kegelapan. Ucapannya gelap, amalnya gelap, tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap, dan kembalinya juga ke kegelapan, yaitu neraka. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai memutih. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai menghitam. Sehingga neraka itu hitam dan gelap. Hadis riwayat Tirmidzi dan didhaifkan Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan status hadis ini. Yang benar adalah mauquf sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, keterangan Rabi' bin Anas. Sesungguhnya Allah menjadikan api dunia sebagai cahaya, sumber sinar, dan kenikmatan bagi penduduk bumi. Sementara api terbesar warnanya hitam gelap, seperti kuburan, kita berlindung kepada Allah darinya. Kelima, keterangan Ad-Dhahak. Jahannam itu hitam, airnya hitam, pohonnya juga hitam, dan penduduknya juga hitam-hitam. Kesimpulannya, neraka itu gelap dan hitam meskipun penuh dengan api, karena suasana yang sangat dalam sangat gelap. Demikian, Allahu A'lam.